Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ahma ba'ad. Malam ini kita akan memulai makan yang baru, yang merupakan makan terakhir dari rangkaian bab sifat sholat, ya, dari kitab Manhajus Salikin. Namanya Sa'di rahimahullah, menutup bab sifat sholat dengan matan ini, yaitu tentang sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat-sholat fardu. Ya, beliau menggandengkannya di bab ini. Qala warawatibu al-mu'akkadatu at-tabi'atu lil-maktubat ashrun. Salat sunnah rawatib mu'akkadah. Mu'akkadah artinya sunnahnya kuat. At-tabi'atu yang mengikuti lil maktubat, salat-salat fardu, salat lima waktu. Asrun, jumlahnya 10 rakaat. Rinciannya wa hiya al-madhkurah. 10 rakaat itu adalah yang disebutkan di hadis Ibnu Umar. Pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Umar qal hafiztu, aku menghafalkan an Rasulullah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 rakaat. Asra rakaat, 10 rakaat. Rakaataini qabla dzuhri, 2 rakaat sebelum salat zuhur. Wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Warak'ataini ba'dal maghribi fi baiti, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Warak'ataini ba'dal isya'i fi baiti, 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Warak'ataini qabla al-fajri, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Muttafaq alaih. Nah, ini matanya. Nah, makna salat sunnah rawatib. Nah, makna salat sunnah rawatib. Sunnah rawatib artinya rawatib jamak dari rawatibah, ya. Rawatib itu jamak dari rawatibah. Artinya sunnah yang senantiasa dijaga pelaksanaannya secara rutin. Ya, secara rutin. Tanpa pernah ditinggalkan, kecuali ada udzur. Ya, makanya disebut rawatibah. Rawatib artinya ditekuni. Nah. Dan apabila ditinggalkan karena udzur, disunnahkan diqadha. Apabila ditinggalkan karena udzur, disunnahkan di qadha. Nanti kita akan pelajari tentang ini. Nanti ada pembahasan khusus tentang waktu pelaksanaan salat sunnah rawatib dan syariat mengqadanya. Nah, jika ditinggalkan karena udzur, disunnahkan di qadha. Karena memang sudah merupakan amalan yang rutin dijaga. Jadi ketika luput karena suatu udzur, maka ada kesempatan untuk menggantinya dengan cara diqadha di luar waktunya. Nah, seperti hanya Nabi alaihi salatu wassalam, nanti akan datang hadisnya, pernah luput mengerjakan ba'diyah duhur 2 rakaat karena disibukkan oleh satu urusan penting bersama suatu kaum sampai masuk asar. Maka setelah salat asar Nabi alaihissalam mengqadha 2 rakaat tersebut. Diqadha setelah salat asar. Nah, baik. Di sini As-Sa'di rahimahullah menyebutkan jumlah sunnah rawatib yang mu'addadah. Ya. Yaitu beliau menyebutkan ada berapa? Ada 10 ya. Nah, 10 rakaat. Nah, ini yang dipilih oleh As-Sa'di rahimahullah. Sebenarnya mengenai jumlah rakaat salat sunnah rawatib ada khilaf di antara ulama. Nah. Ya, ada khilaf. Nah. Rawatib salat sunnah rawatib yang mengikuti salat wajib, ya, yang disunnahkan, dikerjakan secara rutin, dijaga dan apabila luput karena satu udzur, maka disyaratkan di qadha. Ada khilaf di antara ulama mengenai jumlah rakaat rawatib tersebut. Baik. Di sini akan ana sebutkan 2 madhab dan kita akan pilih yang terbaik insyaallah. Menurut mazhab Hanbali yang dipilih oleh jumhur fuqaha mazhab Hanbali, jumlahnya 10 rakaat. Nah, ini yang dipilih oleh Sa'di rahimahullah. Sa'di beliau dari kalangan fuqaha Hanabilah, gurunya Ibn Utsaimin. Jadi yang beliau sebutkan di sini adalah mazhab Hanbali dan jumhur mayoritas ulama Hanabila memilih bahwa rawatib muakkad itu hanya 10 rakaat yang termaktub yang tercantum dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang telah kita baca tadi hadisnya di matan. Ya. Lengkapnya Ibn Umar mengatakan hafidhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam ana nukil lafadz al-Bukhari dalam sahih Bukhari lafadznya hafidhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lanjut, ana baru teringat yang punya bulul maram juga aja bulul maramnya, nanti ada hadis-hadis itu ada dalam bulul maram. Nah, dibawa. Jadi kalau kita belajar ini di sini, bawa bulughul maram. Itu memudahkan. Dibuka di pembahasan tatawwu'. Salat sunnah tatawwu'. Dibuka di bab salat tatawwu'. Kitabus Shalah bab salat tatawu. Yani salat tatawu, salat sunnah. Nah, jadi kata Ibn Umar, hafidhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menghafalkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, 10 rakaat. Rinciannya rakaat ini qoblad duhur, 2 rakaat sebelum duhur. Perhatikan di sini Ibn Umar memutlakkan 2 rakaat sebelum duhur tanpa menyebutkan, tanpa membatasinya bahwa dia mengetahuinya Nabi mengerjakan di rumah, ya, atau di masjid. Mutlak begitu, 2 rakaat sebelum duhur, ya. Warakatain ba'daha, 2 rakaat setelah duhur. Warakatain ba'dal maghribi fi baiti, begitu pula 2 rakaat setelah duhur, ini juga dimutlakkan. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib fi baitihi, di rumahnya. Artinya Ibnu Umar mengetahui 2 rakaat ba'diyah maghrib karena Ibnu Umar, ya, mengetahuinya dikerjakan oleh Nabi di rumah begitu. Wa raka'ataini ba'da al-isya'i fi baitih, dan 2 rakaat setelah salat Isya di rumahnya, ini juga, ya. Warak'ataini qabla salatis subah, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. 2 rakaat sebelum salat subuh, ya, itu jelas Nabi mengerjakannya di rumah. Jadi bagaimana Ibnu Umar tahu? Nanti ada anak akan sebutkan riwayat lain, kenapa Ibnu Umar tahu bahwa Nabi mengerjakan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya, karena dia mengerjakannya bersama Nabi di rumahnya. Jadi dia tahu sekarang 2 rakaat sebelum subuh itu dikerjakan oleh Nabi di rumah. Dari mana Ibnu Umar tahu? Nah, ada kelanjutannya. Ini lafaz Bukhari yang anda bacakan ini ada kelanjutannya. Wa kana sa'atan la yudkhalu ala nabi, dan adalah waktu itu, ya, itu adalah waktu yang Nabi tidak bisa dimasuki di rumahnya, ya, orang luar tidak bisa masuk ke rumahnya menemuinya di waktu itu, yakni setelah azan subuh, ya. Kanat sa'atan la yudkhalu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Itu adalah waktu yang Nabi tidak bisa ditemui, dimasuki di rumahnya. Haddatsani Hafsah. Yang menyampaikan kepada aku adalah Hafsah. Hafsah itu siapa? Ya, saudarinya Abdullah bin Umar. Hafsah binti Umar, yang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hafsah adalah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin, dan itu saudarinya Ibn Umar. Hafsah yang menyampaikan kepada aku, annahu kana, bahwasanya adalah, idza adzana al-muadzin, apabila muadzin telah mengandamkan adzan, wa tala'a al-fajru, dan telah terbit fajar, shalla rak'atain, Nabi AS salat 2 rakaat. Jadi Ibn Umar mengetahui itu dari Hafsah. Baik. Perhatikan, Ibnu Umar mengatakan, hafidhu, aku menghafalkan. Ini menunjukkan bahwa ini yang dihafalkan oleh Ibnu Umar, yang selalu dijaga oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, madhab Hanbali dan dipilih oleh jumhur Hanabilah berpegang dengan hadis ini. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, ya, dari kalangan fuqaha Hanabilah yang juga mendukung ini, dari Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim dan As-Sa'di Baik. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, jumlah rawatib 12 rakaat. 12 rakaat. Jadi ada tambahan 2 rakaat lagi. Nah, karena rawatib sebelum sholat zuhur 4 rakaat. Jadi ada tambahan 2 rakaat pada rawatib sebelum zuhur. Totalnya 4 rakaat. Nah, sehingga jumlahnya 12. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Utsaimin dari kalangan fuqaha Hanabilah yang menyelisihi madhab mereka adalah Ibnu Taimiyah Syekhul Islam dan Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarh Al-Mumti'. Yani Ibnu Utsaimin pendapatnya dalam Asy-Syarh Al-Mumti'. Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil bahwa pendapat yang mengatakan rawatib sebelum zuhur jumlahnya 4 rakaat, bahwa rawatib sebelum zuhur jumlahnya 4 rakaat, pendapat ini dinisbatkan ya oleh Ibnu Taimiyah sebagai pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. Nah, pendapat ini apa dalilnya? Kenapa menambahkan 2 rakaat lagi atas 2 rakaat yang ada sebelum zuhur? Dalilnya adalah hadis Aisyah riwayat Al-Bukhari. Nah, ada di kitab Bulughul Maram bisa dilihat. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhri. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum salat zuhur. Wa rak'ataini qabla al-ghadati, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya. Nah, riwayat Aisyah ini oleh mereka dijadikan sebagai pelengkap. Dijadikan sebagai pelengkap atas riwayat Ibnu Umar. Ya, Aisyah radhiyallahu anha memutlakkan bahwa 4 rakaat tersebut tidak pernah, 4 rakaat sebelum zuhur itu tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti terus selalu dijaga. Nah, ini yang jadi pegangan mereka. Namun persepsi ini terhadap hadis Aisyah, pemahaman ini terbantah mengingat bahwa Aisyah radhiyallahu anha sebatas meriwayatkan apa yang dia lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berada di rumahnya. Ya, saat berada di rumahnya. Sebagaimana dipertegas oleh Aisyah pada riwayat Muslim. Ada riwayat lain dari Aisyah itu riwayat Muslim. Aisyah mengatakan, "Kana yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri." Adalah Nabi alaihi salatu wassalam salat ya di rumahku qabla adh-dhuhri arba'an sebelum zuhur. Sebelum salat zuhur 4 rakaat. Jadi Aisyah mengatakan fi baiti, di rumahku. Jadi itu yang dilihat oleh Aisyah ketika di rumahnya. Ingat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Ya. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Nah, istrinya 9. Belum lagi di masjid, dan di masjid. Ya. Bukan di rumah, tapi dikerjakan di masjid. Nanti akan semakin jelas. Nah, thumma yakhruju kata Aisyah. Kemudian Nabi keluar, yakni ke masjid. Fa yusalli bin nas. Kemudian sholat mengimami kaum muslimin di masjid. Thumma yadkhulu, kemudian Nabi masuk rumah lagi. Fa yusalli rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Ini ba'diyah. Wa kana yusalli bin nas al-maghrib dasturnya. Dasturnya tidak ada bedanya dengan hadis riwayat Ibnu Umar. Yang beda adalah ini. Ya, seperti riwayat Al-Bukhari tadi. Jadi Nabi sekarang salat 4 rakaat ya di rumah Aisyah, kemudian keluar mengimami salat berjamaah salat zuhur. Baik, jadi jelas dari riwayat ini bahwa itu yang diketahui oleh Aisyah, yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Nah, sementara Aisyah radhiyallahu anha tidak tahu ketika di rumah istri yang lain, ketika di masjid bagaimana. Nah, oleh karena itu Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, dalam Zadul Ma'ad menyebutkan dua persepsi dalam memadukan kedua hadis ini. Ada dua persepsi dalam memadukan antara hadis Ibnu Umar yang membatasi hanya 10 rakaat rawatib dan hadis Aisyah yang menambahkan bahwa sebelum duhur itu 4, bukan hanya 2 seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dua persepsi itu, pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat jika mengerjakannya di masjid. Itu yang diketahui oleh Ibnu Umar. Nabi alaihi wasallam salat 2 rakaat sebelum salat zuhur jika mengerjakannya di masjid. Itu yang dilihat dan diketahui oleh Ibnu Umar. Dan Nabi mengerjakan 4 rakaat jika mengerjakannya di rumah. Itu yang dilihat oleh Aisyah di rumahnya. Masing-masing, ya, masing-masing menukil apa yang dilihatnya. Dan menurut Ibnu Qayyim, makna ini yang paling tampak, persepsi yang paling tampak. Baik, yang kedua, persepsi yang kedua dalam memahami, memadukan dua hadis, terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan 2 rakaat dan terkadang mengerjakan 4 rakaat sebelum salat duhur. Terkadang 2 rakaat, terkadang 4 rakaat. Jadi, ya, masing-masing dari keduanya meriwayatkan apa yang diketahuinya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya begitu. Nah, yang jelas, baik makna yang pertama, persepsi yang pertama, maupun persepsi yang kedua, ya, itu berarti bahwa yang 4 rakaat kadang-kadang saja, dan itu tidak terus-menerus. Tambahan 2 rakaat selain 2 rakaat itu kadang-kadang saja. Sehingga itu tidak terhitung sebagai sunnah rawatib. Oleh karena itu, Ibnu Umar tidak menghitungnya sebagai rawatib. Yang selalu dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dihafalkan oleh Ibnu Umar, selalu dijaga oleh Nabi hanya 2 rakaat sebelum duhur. Karena itu tadi, ya, apa yang telah kita dengar. Nah, karena ketika Nabi mengerjakannya di rumah itu 4 rakaat, ketika di masjid 2 rakaat, berarti kan 2 rakaat selain yang 2 rakaat yang pertama itu ada tambahan. Nah, begitu. Atau terkadang Nabi mengerjakan 2 rakaat, terkadang 4 rakaat, ya berarti ya memang yang dijaga yang 2 rakaat. Adapun tambahan 2 rakaat lainnya itu ya kadang-kadang. Ibnu Qayyim semakin memperkuat ini dalam Zadul Ma'ad dengan kesimpulan yang dipetik dari sunnah rawatib lainnya, semuanya hanya 2 rakaat. Semuanya 2 rakaat. 2 rakaat setelah duhur. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh. Jadi selawatnya sebelum duhur juga 2 rakaat saja. Jadi semuanya rawatib itu 2 rakaat. Wallahu a'lam. Ya, tampaknya dari keterangan ini pendapat pertama yang benar. tampaknya Allah a'lam yang tampak bagi anak sekarang kuat. Ya, mazhab Hambali. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mendukungnya seperti yang telah dijelaskan tadi. Namun, telah datang hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan mengerjakan 4 rakaat sebelum salat duhur. Nah, ini diperhatikan. Meskipun dikatakan bahwa wajib hanya 10 rakaat, yakni 2 rakaat saja sebelum duhur, tetapi telah datang hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan mengerjakan 4 rakaat sebelum salat duhur. Di antara hadis itu adalah hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ada di Lumarum ada hadisnya. Jadi lihat. Ma min abdin muslim. Ya, hanya saya mungkin lafadznya yang anda nukil beda dengan tampilkan di situ. Nah, ada 2 lafadz di Sahih Muslim. Ma min abdin muslim yusalli lillah kulla yawmin 12 rak'atan tatawuan. Tidaklah seorang hamba muslim salat, ya, karena Allah setiap hari 12 rakaat tatawuan, yakni sunnah, ghairu fariidhatin, bukan fardu, bukan salat wajib, illa kecuali, dan jalannya illa kecuali banallahu lahu baitan fil jannah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan dia rumah dalam jannah. Masyaallah. Hadis riwayat Muslim. Baik. Tafsirnya apa ini? 12 rakaat yang ditekuni setiap hari yang akan dibangunkan rumah dalam jannah. Tafsirnya 12 rakaat itu apa? Yang paling dekat untuk menafsirkan 12 rakaat itu adalah sunnah, ya, rawatib 10 rakaat berdasarkan mazhab Hambali tadi, ditambah 2 rakaat lainnya sebelum duhur, yang menurut mazhab Syafi'i Abu Hanifah, ya, itu juga termasuk rawatib. Nah, berdasarkan tadi kita tadi, ya, 12 rakaat itu adalah 10 rawatib yang dihafalkan oleh Ibnu Umar ditambah 2 rakaat tambahan yang dihafalkan oleh Aisyah. Nah, dan ini yang paling dekat dalam menafsirkan ini. Bersama dengan tafsir ini datang riwayat dalam Sunan At-Tirmidzi. Datang riwayat dalam Sunan At-Tirmidzi yang juga telah meriwayatkan hadis ini. Kemudian At-Tirmidzi pada riwayatnya menambahkan rincian 12 rakaat itu disebutkan. Arba'an qabla dzuhri, 4 rakaat sebelum duhur. Warak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Warak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Warak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Warak'ataini qabla salatil fajr, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Dan riwayat At-Tirmidzi dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Naam. Artinya, jika berharap meraih keutamaan pada hadis Ummu Habibah ingin dibangunkan rumah dalam jannah, maka tekuni 12 rakaat tersebut setiap hari. Yani 4 rakaat sebelum zuhur diantaranya. Di antaranya pula yang menunjukkan keutamaan 4 rakaat sebelum zuhur, hadis Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu. Jadi dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an. Ya. Pernah atau biasa salat 4 rakaat. Ba'da an tazula asy-syamsu. Ba'da an tazula asy-syamsu. Setelah matahari bergeser ke arah barat. Qabla dzuhri. Sebelum salat zuhur. Ba'da an tazula asy-syams, yakni setelah zawal. Zawal itu adalah bergesernya matahari ke arah barat, ke arah hari. Itu berarti sudah masuk salat, waktu salat zuhur. Qabla dzuhri, yakni sebelum Nabi salat zuhur. Salat dulu 4 rakaat ketika masuk waktu salat zuhur. Sebelum salat zuhur Nabi salat 4 rakaat salat sunnah. Wa qala, dan Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan kenapa beliau mengerjakan 4 rakaat tersebut di waktu itu. Qal, Nabi bersabda, innaha sa'atun, sesungguhnya itu adalah waktu saat tuftahu fiha abwabus sama. Tuftahu fi abwabus sama. Dibuka di waktu itu pintu-pintu langit. Dibuka di waktu itu pintu-pintu langit. Wa uhibbu, dan aku suka, ayyas'ada li fiha amalun salihun. Ayyas'ada li, agar naik, ya, untuk naik, dikabulkan untukku fiha di waktu itu amalun salih, amal salih. Nah, jadi itu adalah waktu dibukanya pintu-pintu langit, sehingga Nabi suka jika dia beramal soleh ketika itu, agar diterima amal solehnya di waktu itu saat dibukanya pintu-pintu langit. Inna sa'atun tuftahu fiha abwabus sama wa hibbu ayyas'ada li fiha amalun salih. At-Tirmidzi sendiri setelah mengeluarkan hadis ini menilai hasan gharib. Hadis ini hasan gharib. Oleh Al-Albani dinilai sahih. Dalam sahih at-Targhib wat-Tarhib. Dan oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dinilai hasan. Dinilai hasan. Menurut syarat Muslim. Hadis hasan ala syarti Muslim. Hadis hasan sesuai syarat Muslim dalam kitab Al-Jami' As-Sahih. Dalam kitab Al-Jami' As-Sahih. Jadi dua imam ahli hadis abad ini telah menyepakati kesahihan hadis ini. Nah, meskipun perbedaan, meskipun sebagian ulama ada menafsirkan 4 rakaat ini dengan 4 rakaat sunnah yang disebut dengan istilah sunnah zawal. Ada sebagian ulama berpendapat begitu. Ini sunnah, sholat sunnah zawal namanya. Bukan sholat sunnah yang mengikut ke sholat zuhur. Tetapi ini sholat sunnah tersendiri yang disebut sholat sunnah zawal. Karena di waktu zawal itu pintu abwabus sama tuftah fiha abwabus sama. Dibuka pintu-pintu langit. Nah, dimanfaatkan oleh Nabi SAW untuk sholat 4 rakaat agar diterima amal salehnya di waktu yang di momen tersebut munafik. Karena pintu-pintu langit dibuka. Ada sebagian orang mengatakan menafsirkan itu sunnah zawal, bukan sunnah mengikut ke salat zuhur. Tetapi ulama yang berpendapat rawatib sebelum zuhur jumlahnya 4 rakaat, mereka menafsirkan sunnah 4 rakaat ini adalah sunnah rawatib. Yang berpendapat bahwa ada 4 rakaat rawatib sebelum zuhur, menafsirkan ini adalah 4 rakaat rawatib qabliyah sebelum zuhur. Ya. Dan jika mengacu kepada mazhab Hambali, ya 2 rakaatnya adalah rawatib, 2 rakaatnya tambahan. Nah. Dan rawatib muakkadah yang 2 rakaat. Dalam Fathul Jalal wal Ikram, Ibnu Utsaimin mengatakan, barang siapa mencukupkan dengan 2 rakaat, dia telah benar. Barang siapa menambah sampai 4 rakaat, dia juga benar. Jadi dua-duanya benar. Akan tetapi, yang terkuat adalah mengerjakan sholat 4 rakaat. Lantaran telah datang dalil yang menunjukkan keutamaan sholat 4 rakaat sebelum sholat duhur. Ya, tapi yang terkuat, setelah itu kata beliau, tetapi yang terkuat mengerjakan 4 rakaat lantaran telah datang dalil yang menunjukkan keutamaan sholat 4 rakaat sebelum sholat duhur. Jadi kesimpulan kami, Allahu a'lam, ini demi mengajar keutamaan tersebut. Sudah kalian dengar hadis Ummu Habibah, hadis Abdullah bin Sa'id, ya. Tetapi mengacu kepada hadis Ibnu Umar yang terhitung termasuk rawatib yang disyariatkan benar-benar dijaga, dan apabila luput diqadha, wallahu a'lam, itu hanya 2 rakaat sebelum duhur. Hanya 2 rakaat sebelum duhur, wallahu a'lam. Nah, yang paling utama dari rawatib tersebut adalah 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang paling utama. 2 rakaat sebelum subuh. Ada 3 hadis yang menunjukkan hal itu. Hadis pertama, hadis Aisyah riwayat Muslim, ini sepertinya ada di Bulu Marong hadisnya, yaitu sabda Nabi. Hadis Aisyah riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Rak'atul fajri" ya. Rak'atul fajri khairum minad dunya ma fiha. Asalnya rak'ata, yakni musanna, rak'ata. Nah, tetapi ketika dibaca kan langsung ya. Rak'atul fajri karena ketemu dengan al sukun. Rak'atul fajri 2 rakaat. 2 rakaat sebelum sholat subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh, rawatib qabliyah, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha, muttafaq alaih. Hadis Aisyah radhiyallahu anha muttafaq alaih. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakun ala shay'in minan nawafili asadda mu'ahadatan minhu ala ra'ataini qabla subhi. Lam yakun ala syait, tidaklah pernah Nabi SAW atas sesuatu minan nawafil dari salat-salat sunnah asadda mu'ahadatan, yang penjagaan beliau terhadapnya dalam mengerjakannya lebih ketat minhu, ya, terhadapnya ala rak'atain, atas 2 rakaat qabla subuh sebelum salat subuh. Jadi Aisyah menggambarkan bahwa dari salat-salat sunnah yang rawatib yang ada, yang paling kuat ya penjagaan Nabi perhatiannya untuk mengerjakannya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis ketiga, hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Al-Bukhari, kata Aisyah tentang 2 rakaat sebelum subuh, lam yakun yada'uhuma abadan, tidak pernah Nabi meninggalkannya selamanya sama sekali. Artinya ini nanti akan kita bahas ya, ini dijadikan dalil bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan 2 rakaat qabliyah subuh meskipun dalam safar. Meskipun dalam safar. Sementara salat sunnah rawatib lainnya dalam safar Nabi tidak mengerjakannya. Nanti kita bahas bahwa yang benar salat sunnah rawatib dalam safar tidak dikerjakan. Hanya disunnahkan saat bermukim. Ya. Kecuali 2 rakaat qabliyah saja. Dalam safar tetap dikerjakan dalilnya ini. Nah. Sudah kita dengar dalil yang menunjukkan kekuatan afdaliyah salat sunnah fajar qabliyah. Kemudian selain itu tentang salat sunnah qabliyah 2 rakaat sebelum subuh ada kekhususan yang dimiliki yang berbeda dengan yang lainnya. Ya, ada kekhususan dimiliki yang berbeda dengan yang lainnya. Salah satu kekhususan itu apa yang disinggung tadi, bahwa khusus 2 rakaat qabliyah ya sebelum salat subuh tetap dijaga meskipun dalam safar. Sementara rawatib lainnya dalam safar tidak dikerjakan, tidak disyariatkan. Nah, Nabi SAW tidak melakukannya dalam safar. Baik, dan ini agak panjang pembahasannya. Kita akan ulas pada pertemuan yang akan datang. Kekhususan yang kedua, untuk salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh disunnahkan dikerjakan dengan ringan, dengan cepat, dipercepat. Ya, sifat pelaksanaannya diringankan. Ya, diringankan tanpa tentunya melalaikan yang wajib. Nah, tanpa melalaikan yang wajib dan lengkapnya, ya, akan kita bahas nanti. Termasuk dalam makna meringankan 2 rakaat sebelum subuh itu membaca yang dicontohkan oleh Nabi, yang disunnahkan dibaca, yaitu terkadang pada rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua al-ikhlas, ini surat-surat pendek. Bahkan terkadang membaca pada rakaat pertama qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dan seterusnya, dan pada rakaat yang kedua 1 ayat saja, dan pada rakaat yang kedua qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa dan seterusnya. Nah, nanti kita akan bahas secara lengkap dan menyebutkan hadis secara lengkap karena waktu. Nah, pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Nah, jadi pertanyaan yang pernah masuk itu belum sempat dijawab. Mungkin pada kesempatan berikutnya. InsyaAllah. Fadlul salam wa bihamdika.